seorang ya pendatang dari Madinah, dari kota Madinah, ya, datang ke Quba. Faqala, kemudian dia berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kada unsila alaihil Quran. Sesungguhnya Nabi telah turun padanya ya salah satu ayat dari Al-Qur'an. Wa qad umira an yastaqbilal Ka'bah. Beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah ketika salat. Wa kana al-musalluna wujuhum ila sam. Dulu sebelum turun perintah menghadap Ka'bah, ya mereka atau kaum muslimin salat menghadap Syam, Baitul Maqdis. Ketika ada perintah, maka fastadu ilal Ka'bah. Ketika disampaikan kepada salah seorang dari salah seorang yang datang dari Madinah, ya tadi malam telah turun ayat ya, kepada Rasulullah SAW memerintahkan untuk menghadap Ka'bah atau Ka'bah ketika salat, maka fastadaru ilal Ka'bah. Maka mereka langsung merubah wajah-wajah mereka menghadap Ka'bah. Ini disebutkan oleh ahli sirah, ya, ahli sejarah, sallu rakatan al-awwal. Ya, sallu rakatal awla. Ya, ula, mereka salat rakat pertama menghadap ke Baitul Maqdis fisam, di Sam. Summa sallu rakata as-saniyata. Kemudian mereka salat di rakat kedua mutawajjihina ilal Masjidil Haram. Mereka menghadap Masjidil Haram. Wa biyaza yakunu Quba masjidu ya mas wa biasa yakunu Quba masjidu zu kiblataini. Oleh karenanya Quba itu disebut masjid ya yang memiliki dua kiblat, sebagaimana ya disebutkan dalam ayat yang lain, kada nara taqalluba wajhika fis sama, sungguh kami telah melihat ya perubahan pandanganmu ke langit, falan walliyannaka kiblatan tardaha, maka kami akan memalingkan kiblat yang engkau sukai. Fawalli wajhaka satral Masjidil Haram. Maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram sebagai kiblatmu. Jadi demikian dulu awal-awal kaum muslimin ketika mereka salat, mereka kiblatnya menghadap Baitul Maqdis di Sam. Setelah turun ayat ya dalam surat Al-Baqarah yang menunjukkan bahwasanya dibolehkan atau diperintahkan kepada Rasulullah untuk menghadap kiblat Ka'bah, maka ya maka ketika itu mereka salat menghadap Ka'bah. Bahkan di Masjid Quba ya ketika itu mereka salat di rakaat pertama subuh menghadap Baitul Maqdis. Rakaat kedua datanglah orang memberitahukan kepada mereka bahwasanya kiblat telah berubah, maka mereka di rakaat kedua mereka salat ya menghadap ke Ka'bah. Maka Masjid Quba itu juga dalam sejarah disebut Masjid Zu Qiblataini, yaitu masjid yang memiliki dua kiblat, karena pernah dilaksanakan orang salat di situ dari dua arah kiblat. Kemudian yang menjadi permasalahan biasanya dalam kehidupan kita ketika kita ingin melaksanakan syarat ya dari sahnya salat dan menghadap kiblat, ada perkara-perkara yang yaskutu istiqbalul kiblah. Ya, gugur hukumnya kita menghadap kiblat. Jadi hukum kiblat menghadap kiblat itu adalah wajib dan syarat. Tetapi bisa menjadi gugur dalam keadaan-keadaan tertentu, di antaranya karena ada uzur yang menyebabkan seseorang tidak bisa menghadap kiblat. Apa uzur itu? Disebutkan di antaranya wujudul ajsi inal istiqbalul kiblah. Kayyakunal insanu marbutan fi jihati ghairi jihatil kiblah. Dia tidak mampu menghadap kiblat karena dia mungkin dalam keadaan marbutan, diikat atau terpasung, yang dia diikat menghadap bukan menghadap kiblat, sehingga dia tidak mampu salat untuk menghadap kiblat. Maka ketika itu dia salat dalam keadaan di mana saja dia terikat badannya. Kemudian juga di antara dua keadaan yang dia tidak mampu menghadap kiblat adalah al-ajisan lil maradi. Ya, dia tidak mampu menghadap kiblat karena sakit. Biasanya orang yang di rumah sakit, dia sakit dengan sakit yang parah tapi masih menyadarkan diri. Maka terus ada kewajiban dia untuk salat. Ketika dia sakit, kemudian arah tempat tidurnya ya dalam keadaan tidak menghadap kiblat, maka susah dia menggerakkan badannya karena dia sakit parah. dalam keadaan demikian, boleh baginya atau terputus baginya kewajiban atau syarat menghadap kiblat karena ketidakmampuan disebabkan karena sakit. Juga diantaranya, boleh seseorang atau terputus gugur baginya untuk menghadap kiblat karena dia tidak mampu, bisa babi kibari sinnih, disebabkan karena umurnya sudah sangat tua, susah untuk menghadapkan badannya atau membalikkan badannya ke kiblat. La yuqaddiru ma'ahu ala istiqbali kiblat. Bersamanya dia tidak mampu untuk menghadap kiblat. Ha'ula'i yaskutu ankum istiqbal kiblat. Mereka ini adalah orang-orang yang tergugur, ya, kewajibannya atau syaratnya untuk menghadap kiblat. Li'adamil istita'ati. Karena dia tidak mampu. Sebagaimana dalam satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita, annahu la wajibun ma'al ajsi. Sesungguhnya tidak ada perkara yang wajib, sesungguhnya tidak ada kewajiban bersama dengan ketidakmampuan. Atau al-wujubu ya tata'allaqu bil istita'ati. Kewajiban-kewajiban itu berhubungan atau bergantung kepada istita'ah. Manakala tidak mampu, maka tidak ada kewajiban. Sebagaimana disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau kamu diperintahkan dengan suatu perkara, maka usahakanlah mendatangi perkara tersebut yang diperintah, ya, mastata'tum, semaksimal kemampuanmu. Kalau tidak mampu, baru terputus perintah atau kewajiban tersebut. Ini keadaan yang pertama, dia tidak mampu untuk menghadap kiblat karena sakit atau karena dia terikat, ya, atau karena disebabkan umurnya sudah tua. Yang kedua, di antara perkara yang menggugurkan syarat menghadap kiblat ini adalah dalam keadaan al-harbi awil khawfi, dalam keadaan perang atau ke dalam keadaan yang sangat ya ada ketakutan, ya, ada peperangan atau dalam keadaan khauf atau salat khauf, biasanya orang bilang salat khauf, salat dalam keadaan ada yang dikhawatirkan. Ini sebagaimana firman Allah SWT, farijalan aw rukbanan, baik dia sementara berjalan atau berkendaraan, dalam keadaan dia berperang atau khauf, maka boleh baginya ya untuk salat meskipun dalam keadaan berjalan atau di atas kendaraan. Ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustaqbilil kiblata aw ghaira mustaqbiliha. Kalau dalam keadaan takut atau dalam keadaan perang, ya salat daripada keluar waktu, salat apakah dia menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Ini dibolehkan dengan sebab al-harbu awil khaufu, yaitu disebabkan karena peperangan atau keadaan khauf, takut. Misalkan musuh berada di depan. Maka ini demikian. Demikian juga keadaannya jika ada seseorang mukallafun bil muraqabah li syai'in mu'ayyin. Ada seseorang yang dia ditugaskan untuk mengawasi sesuatu yang itu merupakan kepentingan kaum muslimin. Labudda yang takuna ainahu, maka dia haruslah memfokuskan kedua matanya di arah tempat dia mengawasi perkara tersebut. Warada an yusalli. Dia ingin salat, tapi pengawasannya itu ya menyelisih daripada arah kiblat. Maka falahu ayyusalli fa yukabbiru wa huwa yansuru ila ni'makan. Maka boleh baginya dia salat, dia bertakbir dan melihat tempat yang menjadi pengawasan baginya. Ya, maksudnya pengawasannya itu tidak boleh, tidak dia harus selalu menghadirinya, ya, melihatnya. Duna istaqbilal kiblah. Ya, walaupun dia tidak menghadap ke kiblat, ya, maka dia senantiasa mengarahkan pandangannya ke arah yang dikutugaskan, ya, sebagai sebagaimana dia ditugaskan demikian. Ya, jadi dia tidak bisa meninggalkan tugasnya tersebut karena ini adalah dibebani dia al-muraqabah untuk mengawasi sesuatu tertentu. Ini dibolehkan, ya, untuk dia tidak menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang menggugurkan menghadap kiblat ketika salat adalah fi halatin nafilati fi safar. Kalau salat nafilah dalam keadaan dia musafir. Ini boleh baginya untuk dia la salat di atas kendaraannya, ya, apakah di mobil atau di toira, di pesawat, duna ayastakbilal kiblah, tanpa menghadap kiblat. Dalilnya sebagaimana telah datang dari Rasulullah SAW, dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW kana yusalli ala rahilatihi haitsu ma tawajjahat bihi. Ya, disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat di atas untanya. Di mana saja untanya itu mengarahkan ya perjalanannya. Faiza arada ayusalli al-maktubah, maksudnya meskipun arah perjalanannya tidak menghadap kiblat unta tersebut, maka beliau ya Rasulullah SAW salat di atas kendaraannya, salat sunnah yang menghadap ke kiblat. Maksudnya salat sunnah ini adalah salat witir, ya salat malam menghadap ke kiblat. Ya apa menghadap ke mana saja kendaraannya tertuju. Fa isa arada yusalli ala maktubah, kalau Rasulullah ingin salat wajib, ya maka nazalah, beliau turun, fastaqbala al-kiblatah, kemudian beliau menghadap kiblat. Hasan mahmul ala safar, hadis ini menunjukkan kalau dalam keadaan safar di atas kendaraan, beliau tidak menghadap kiblat. Artinya dia mengarahkan wajahnya di mana saja kendaraannya tersebut berarah. Jadi meskipun menyelisih kiblat. Tetapi disebutkan ini adalah Rasulullah SAW yantafilu, salat sunnah di atas kendaraannya. Adapun dalam hadis ini, kalau salat wajib, maka beliau turun dari kendaraan. Kemudian beliau salat menghadap ke kiblat. Ya, menghadap ke kiblat. Kemudian ba'dul ulama, ya, ada sebagian ulama yakulu berkata, annahu labudda min istiqbal kiblata fi awali salati inda takbir. Kalau kita salat di atas kendaraan, kemudian kendaraan kita menuju ke arah yang bertentangan dengan kiblat, maka boleh kita salat sunnah di atas kendaraan tersebut dengan tanpa menghadap kiblat. Tetapi pada awal salat ketika takbiratul ihram, diusahakan untuk kita menghadap ke arah kiblat. Akan tetapi dikomentari oleh saya, lakin as-sahih, akan tetap yang sahih, annahu la yastarita lizalika lidokiril khasal hadis. Sesungguhnya tidak disyaratkan pada awal takbir harus menghadap kiblat. Karena dohir hadis ini, Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak disebutkan ketika awal takbir pertamanya beliau menghadap kiblat, setelah itu kembali menghadap sesuai dengan di mana tujuan kendaraannya. Tidak disebutkan. Oleh karenanya, ya, mensyaratkan bahwasanya di awalnya harus menghadap kiblat atau takbiratul ikhram harus menghadap kiblat, ini tidaklah sahih. Ya, tidaklah sahih pensyaratan ini karena tidak didukung dengan hadis yang sahih. Bahkan disebutkan hadis tentang salat sunnah dibolehkan di kendaraan, tidak disebutkan tentang awal takbir harus menghadap kiblat. Oleh karenanya, ya, bukan merupakan syarat. Kemudian yang berikutnya di antara perkara-perkara yang dibolehkan untuk tidak menghadap kiblat, karena tidak mampu, karena dalam keadaan takut atau perang, dalam keadaan salat sunnah di atas kendaraan. Kemudian yang menjadi masalah juga tentang masalah menghadap kiblat ini adalah tasaddudu fi tawajjuhi ilal kiblati. Ya, terlalu ya menekankan untuk menghadap kiblat. Jadi terlalu menekankan harus betul-betul kita menghadap ya sesuai dengan ainul Ka'bahnya. Ya, sesuai dengan Ka'bahnya. Ya, tidak boleh melenceng sedikit dari Ka'bah tersebut. Jadi kiblat tidak boleh. Oleh karenanya kita melihat kebanyakan atau beberapa masjid-masjid, mereka sudah menghadap ke arah kiblat, mereka lagi mengatur safnya miring-miring. Ya, miring safnya dari masjid tersebut. Maka bagaimana hukumnya yang demikian ini? Tasaddud. Dia terlalu menekankan untuk menghadap kepada ainul Ka'bahnya, kepada betul-betul Ka'bahnya, meskipun dari jarak yang sangat jauh dari Ka'bah. Maka fatajidu masalan law haddadana annal qiblata huna, fatajidu anna ba'dan nasi yaqulu la tamila wala kalilan wala katsiran. Ketika ada kita membatasi arah kiblat, kemudian ada sebagian manusia mengatakan tidak boleh condong baik sedikit maupun banyak dari arah Ka'bah. Harus tepat ke arah Ka'bah tersebut. Alaika an ta'khusal qiblata bitamami. Wajib bagimu, katanya, untuk menghadap atau menjadikan Ka'bah itu sempurna dari hadapan kita. Diapa dari kiblat kita, meskipun kita jauh dari tempat Ka'bah. Ya, ribuan mil kilometer dari Ka'bah. Misalkan kita di Indonesia, jauh dari Ka'bah. Harus ya menghadap kiblat tamam, sempurna. Menghadap Ka'bah sempurna, tidak boleh melenceng. Bagaimana dengan keadaan demikian ini? Ya, bahkan mereka yukhaddiru mistaratan. Mereka mendatangkan mistar, GPS, dan lain sebagainya. Wa yukhaddiduha bi ajisitil mu'ayyinah. Kemudian mereka membatasinya dengan alat-alat tertentu. Fahaza la yalzimu. Maka ini tidaklah lazim. Artinya, boleh kita melakukan demikian, tapi tidak lazim. Ya. Tidak lazim, harus menghadap kepada ainul Ka'bahnya. Ya. Falmuradu bil kibla. Karena ini maksud dengan kiblat adalah ittijahu nahwa ya al-jihati. Yaitu menghadapkan ke arah ya jihati, arahnya. Menghadapkan ke arahnya, begitu, ke arah Ka'bah. Fa masalan law kana kalat kiblatu lil maghribi fattajahu ila kullil maghrib. Misalkan kalau kiblat kita ya di daerah barat, maka arahkanlah wajahmu ke arah barat. Fa kullu ma baina simali ila al-junubi hadza kiblah. Kalau kiblat kita di arah barat, maka ya apa masaha atau jarak kiblat tersebut ya, atau luas kiblat tersebut antara utara dan selatan. Manakala kita sudah menghadap antara utara dan selatan, atau antara utara dan selatan, itulah arah kiblat kita. Kalau kiblatnya kita di barat, maka antara utara dan selatan kita menghadap ke barat, ya, maka itulah kiblatnya kita. Apakah mau miring sedikit atau mau miring banyak atau mau tepat, maka itulah kiblatnya kita. Karena inilah yang ditunjukkan dalam hadis, ya. Kullul hasil masahati kiblatun. Setiap jarak tersebut, luasnya tersebut antara utara dan selatan, maka itu adalah kiblatun. Watastati al-milan milan ama milana kalilan. Ya. Kamu boleh untuk artinya bergeser sedikit. Ya, bergeser sedikit. Ya. Li'annahu la tasawwur an yusibal insanu kiblata bi'ainiha iza kanat ba'idan. Karena tidak pernah tergambar manusia, ya, terbayangkan atau tergambar bagi manusia kiblat sesuai dengan ya sesuai dengan arah Ka'bah ketika kita jauh. Misalkan kita jauh di Indonesia ini, jauh dari Ka'bah. Sedikit saja, satu senti saja berubah, maka mungkin berkilo-kilometer berubah jaraknya kita dari Ka'bah. Maka tidak pernah terbayangkan ada seseorang ketika dia menghadap kiblat, ya, berusaha untuk ya berada pada ainul Ka'bahnya, ya, maka meskipun dia jaraknya jauh, maka dia demikian. Oleh karenanya, ya, tidak lazim atau tidak bukan merupakan sesuatu yang harus ditekankan, harus menghadap kepada ainul Ka'bahnya. Karena kalau kita dari jarak jauh, satu mili saja atau sedikit saja dia berubah dari arah Ka'bah, maka kalau kita ukur, tarik jari lurus, garis lurus, maka sudah berapa kilo kita menyelisih dari Ka'bah tersebut. Oleh karenanya, dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma bainal masriki wal maghribi kiblatun." Kata Nabi, jarak di antara atau luas atau sesuatu atau arah di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Karena dulu Nabi berbicara demikian atau mengulangkan hadis ini ketika beliau di Madinah, menunjukkan bahwasanya kiblatnya orang Madinah itu di arah selatan atau di arah utara. Ya, maka kata Nabi, jarak di antara timur atau arah di antara timur dan barat itu adalah kiblat. Sama dengan kita di Indonesia, kiblatnya kita di arah barat. Maka arah atau jarak antara selatan dan utara, maka itu adalah kiblat. Oleh karenanya, setiap orang yang menghadap ke arah, ya, ke arah barat, ya, meskipun dia condong atau miring sedikit, maka sudah menjadi, ya, sudah mencukupi dia, dikatakan dia menghadap kiblat. Karena kiblat menurut Rasulullah SAW, bainal masriki wal maghribi kiblatan, di antara jarak antara maghrib apa di antara timur dan barat kiblat, atau kalau kita jarak di antara utara dan selatan adalah kiblat. Kalau kita mengarahkan ke arah barat, berarti itu sudah kiblat kita. Karena ini disebutkan dalam ayat tadi, wahai semakuntum, di mana saja kamu berada, fawallu hujuhakum satrahu, maka arahkanlah wajahmu, arahkanlah wajahmu satrahu ke arah, ke arah kiblat, ke arah kiblat. Jadi tidak lazim harus terlalu ditekankan, harus sama betul dengan harus kita pakai GPS, pakai anu, ini tidak lazim harus ditekankan. Meskipun bagus kalau kita tepat, tetapi kalau miring sedikit tidak membatalkan salat kita. Karena yang namanya kiblatnya orang Indonesia itu ala barat. Setiap orang Indonesia menghadap ke barat, miring sedikit atau miring banyak, tetap dia dikatakan sebagai orang yang menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Ini disebutkan juga dalam satu kaidah fikih, bahwasanya di samping hadis Nabi mengatakan bahwasanya di antara jarak antara timur dan barat atau utara dan selatan itu adalah kiblat, maka ada juga suatu kaidah yang mengatakan la yadurru inhirafu yasiran anil kiblah, inhirafu yasirin indal kiblah, anil kiblah, tidak mengapa untuk dia bergeser sedikit dari arah kiblat. Maksudnya meskipun tidak sesuai dengan, maksudnya tidak sesuai dengan arah Ka'bahnya betul, yang penting arahnya, maka tidak mengapa bergeser sedikit. Kemudian masalah yang berhubungan juga dengan menghadap syarat menghadap kiblat ini dari syarat sahnya salat, masalah bagaimana hukum kalau seseorang istihada, ijtahada al-insanu fa shalla ba'da istihadi fatabayyana anna salatahu kanat li ghairil kiblah. Seorang manusia tidak tahu di mana arah kiblat ketika dia salat, kemudian dia beristihad, dia sudah bersungguh-sungguh mencari arah kiblat, bertanya dan lain sebagainya, tidak ada yang jelas, kemudian setelah itu dia beristihad, dengan istihadnya, dengan kesungguhannya, kemudian dia sholat. Setelah dia sholat, ternyata jelas baginya tadi sholatnya tidak menghadap kiblat. Bagaimana hukum sholat orang yang demikian ini? Maka jawabannya bahwasanya kalau seseorang dia sholat menghadap kiblat, dia sholat, dia berusaha untuk mencari kiblat, arah kiblat, kemudian dia sholat, ternyata setelah sholat tabayyana khata'u, khata'uhu, jelas baginya kesalahannya bahwasanya tadi dia sholat tidak menghadap kiblat. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah kalau orang tersebut istihada, kalau orang tersebut dia telah bersungguh-sungguh, wa ba'da istihadihi akhta, setelah dia bersungguh-sungguh, dia sholat, kemudian setelah itu ternyata dia salah, fahaza salatuhu sahihatun wala syai'un alaihi wala yu'idu, maka salatnya adalah sahih, tidak ada sesuatu dalam salatnya, bukan juga makruh, tidak juga mengurangi pahalanya, wala yu'idu, dan tidak perlu dia mengulanginya, li'annahu ma'jurun fi istihadi, karena dia dapat pahala ketika beristihad. Kalau cocok sesuai dengan arah Ka'bah, maka ajrani, dia mendapatkan dua pahala karena istihadnya benar. Wa in lam yuwafiq, kalau ternyata istihadnya itu tidak benar atau menyelisih Ka'bah, lahu ajrun, maka baginya satu pahala. Taskutu anhu salah, maka sudah gugur dari kewajiban salatnya. Artinya ketika dia salat berarti sudah selesai, tidak perlu lagi dia mengulangi salatnya. Amma in lam yastaidu, adapun orang yang tidak bersungguh-sungguh, watahawanu, dan dia malas-malas dan meremehkan untuk mencari kiblat, kemudian dia salat, ternyata setelah salat dia jelas salat tadi kiblatnya, alaika bil i'adati, maka wajib bagimu untuk mengulangi salatnya. Li'annaka kasarta fi syai'in, karena kamu telah meremehkan sesuatu. Kana 'alaika an tabsala wasa'yaka fil husuli 'ala sawabi fi. Ya, bagimu wajib bagimu untuk membentangkan usahamu dulu. Cari dulu, ya, berusaha dulu bersungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Tapi kalau memang sudah tidak dapat, kemudian diberi syarat, ah di sini mungkin, ya di sinilah saya istihad saya arah kiblat. Ternyata setelah dia sholat, ya nampak baginya ya, kesalahan dia. Maka, ya maka ketika itu kalau dia bersungguh-sungguh di awalnya, tidak mengapa, tidak perlu mengulangi. Kalau dia tidak bersungguh-sungguh, dia hanya meremehkan, dia malas-malas, ya. Mencari arah kiblat, kemudian dia salat, terbayang baginya, apa terjelas baginya setelah salat salah, maka wajib baginya dia mengulang. Jadi jawabannya ya di sini, kalau ada orang yang telah mencari arah kiblat, kemudian dia salat, ya berisiat bahwasanya di sini kiblat ternyata salah, maka dua keadaan. Kita tanya, kamu tadi bersungguh-sungguh mencarinya? Iya. Kalau begitu tidak perlu kamu mengulanginya. Kita tanya orang yang satu, kamu tadi bersungguh-sungguh? Tidak, saya cuma tebak-tebak saja, saya tidak bersungguh-sungguh mencarinya, saya cuma tebak-tebak saja, maka kita katakan bahwasanya kamu hendaklah mengulangi salatmu. Adapun tadi orang yang bersungguh-sungguh, dia salat, kemudian dia sungguh-sungguh membentangkan usahanya untuk mencari kiblat, tapi dia juga tidak mendapatkannya, kemudian dia salat dengan istihadnya bahwasanya kiblat sini, ternyata salah, maka tidak perlu dia mengulanginya. Karena apa? Dalam firman Allah SWT dikatakan walillahil masyriqu wal maghribu. Bagi Allah memiliki timur dan barat. Fa aynama tuwallu, ya di mana saja kamu mengarahkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di situ adalah ada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berdasarkan hadis dari Amir bin Rabi'ah. Ya, dia berkata kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam satu safar, fi lailatin maslimatin, di malam yang gelap. Falam nadri ainal Ka'bah, kita tidak mengetahui di mana arah Ka'bah, malam gelap. Fasalla kullu wahidin minna khayalihi, maka setiap orang ya ala khayalihi, setiap orang ketika itu salat sesuai dengan ya istihadnya, sesuai dengan apa yang menjadi istihadnya. Binai ala istihadihi. Falamma asbahna, ketika subuh hari, salna Rasulullah SAW. Kami bertanya kepada Rasulullah SAW. Qala, ya, maka faakarna, maka Nabi SAW akarna, ya, menyetujui atau mentakrir atau menyetujui ya, apa yang kami lakukan. Walam ya'murna bil iyadati, dan Nabi SAW tidak memerintahkan kita untuk mengulang salat. Waqaral ayah, kemudian Nabi membaca ayat walillahil masyriqi wal maghribu. Walillahil masyriqu wal maghribu. Bagi Allah, ya milik Allah lah timur dan barat. Fa aynama tuwallu, di mana saja kamu mengarahkan wajahmu, fasamma wajhullah, maka di sana adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau hubungannya dengan kesungguhan kita mencari kiblat ternyata salah, maka tidak perlu mengulangi sebagaimana dulu para sahabat pernah melakukan demikian. Mereka sholat masing-masing, ada yang menghadap ke timur, ke barat, dan lain sebagainya. Ya, masing-masing menghadap sesuai dengan istihadnya. Tetapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka mengulangi. Ya, kemudian tidak memerintahkan mereka mengulangi. Dan ini adalah merupakan takrirnya Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya diantaranya juga istiqbalul kiblati fi siyarati aw safani aw albasati aw alqatarati aw algawasati wa ma sababiha min wasaili an-naqli al-hadisiyah, ya al-hadisa. Permasalahan bagaimana menghadap kiblat kalau orang salat di atas mobil, di atas perahu, di atas kapal, di atas kapal selam, di atas kereta api qatarah, dan kereta api, dan selainnya dari wasilah-wasilah perhubungan yang ada di zaman sekarang, wasilah-wasilah ya perhubungan atau wasilah-wasilah an-naql, ya wasilah-wasilah perhubungan ya yang ada di zaman sekarang, atau wasilah-wasilah transportasi yang ada di zaman sekarang. Naqulu la tahlu mas'alata an takuna fi safarin wa nafilatan. Ya, kita katakan ini masalah yang tidak kosong dari keadaannya, apakah dia safar dan salat nafilah. Kalau dia safar atau safar dan dalam keadaan salat nafilah, maka ya tidaklah mengapa dia salat ya sesuai dengan arah kendaraannya. Misalkan kapal selam ke arah mana, maka dia salat ke arah ya kendaraannya ya sesuai dengan. Kalau dia tidak tahu arah kiblat, seperti juga sayara, mobil atau kereta api. Ya, meskipun kita tahu kiblat di arah belakang kita, tapi tidak mungkin kita mau salat menghadap ke belakang. Ya, menghadap ke belakang karena tidak ada tempat. Ya, terpaksa kita salat sesuai dengan arah kita punya tempat duduk menghadap meskipun menyelisih kiblat. Jadi, ini kalau dalam keadaan safar dan salat sunnah nafilah. Ya. Kata para ulama, ini adalah khusus kalau safar. Boleh di mana saja sebagaimana kana yusalli kaisuma tawajjahat bi ar-rahilatu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia salat sunnah ya di mana saja rahilnya atau untanya atau kendaraannya ya mengarahkan wajahnya meskipun ya menyelisih daripada kiblat. Kata para ulama hadis ini hanya dibawa kepada khusus salat safar. Kemudian bagaimana kalau salat-salat yang faridah? Salat wajib. Misalnya kita di atas kendaraan tadi, ya kita salat wajib. Ingin melaksanakan salat wajib. Misalkan ya demikian. Maka jawabannya annahu la yufa an istiqbal kiblah. Tidak boleh kalau salat wajib, tidak boleh, tidak harus kita menghadap kiblat. Bahkan kita harus menghadap kiblat. Ya, kalau kita tidak mampu menghadap kiblat, maka yanzilu. Kita turun dari kendaraan kemudian yusalli. Kita salat. Fa in kana la yastati, tapi kalau kita tidak mampu juga turun. Misalkan di kereta api, ya, yang perjalanannya panjang sehari semalam, atau di atas pesawat perjalanannya panjang menuju Jeddah kita haji, ya, 8 atau 10 jam. Ya, melewati beberapa waktu salat, maka kita katakan kalau kita mampu untuk yuakhiru salah, mengakhirkan salat sehingga yusalli ilal makan, kita salat pada tempat tujuan kita safar. Waya jama' baina salatani, meskipun kita menjama' dua salat. Ya. Boleh. Apa kita harusnya melakukan demikian? Fasal aula lahu, maka baginya ini adalah lebih utama. Misalkan ya, kita berangkat dari sini ke Jakarta. Kemudian kita berangkat sebelum duhur. Kemudian di atas pesawat ya sudah masuk duhur. Kemudian mau masuk lagi waktu asar. Apakah di atas pesawat ini ya kita boleh salat menghadap selain kiblat atau duduk sesuai dengan arah pesawat? Karena biasanya di atas pesawat tidak ada tempat yang disiapkan untuk salat. Jadi kita mau salat itu duduk sesuai dengan salat sesuai dengan tempat duduk kita. Maka bagaimana keadaan demikian? Sementara hadis Nabi hanya dalam salat nafilah saja. Ya. Tidak boleh harus kita menghadap kiblat. Tetapi pesawat ini demikian, maka kita lihat kalau seandainya kita sampai di Jakarta ya di bandara masih kita dapatkan waktu salat asar, maka al-aula yang lebih utama kita tidak salat duhur di atas pesawat. Nanti sampai Jakarta ya kita salat menjamak duhur dan asar. Kalau kita perkirakan masih dapat salat asar, ya kalau kita perkirakan masih bisa menjamak salat duhur dan asar. Namun ya kalau tidak bisa lagi, kita khawatir dia keluar waktu, takut dia qada kharaja, dia keluar waktunya. Ya, misalkan dari kita berangkat dari Kendari, diperkirakan sampai di Jakarta itu ya pesawat langsung sampai Jakarta nanti maghrib. Ya, nanti maghrib. Atau kita berangkat belum sempat salat duhur, kita berangkat ya naik di pesawat ya sudah masuk duhur. Kita perkirakan kalau sampai Jakarta sudah tidak dapat lagi asar, maghrib berarti keluar waktu. Biar kita mau jamak tidak bisa juga. Maka dalam keadaan demikian, ya kata para ulama, ya hendaklah kalian ya salat di atas pesawat, ya di atas pesawat sesuai dengan ya di mana saja arah pesawat tersebut tatajah, yaitu yaskutu anka istiqbal kiblah. Terputus bagimu untuk menghadap kiblat karena sesuatu ya uzur. Bahkan juga wukuf, berdiri juga. Kita tidak bisa berdiri di atas pesawat, tidak ada tempat untuk kita berdiri salat. Maka ketika itu ta'zar. Kita salat di atas pesawat, meskipun tidak menghadap kiblat, meskipun tidak berdiri dalam keadaan duduk, dalam keadaan demikian, kita patuh salli ala kursi. Kita duduk di atas kursi kita, rukuk dan sujud sesuai dengan isyarat. Ya, memberikan isyarat. Maka ini disebutkan, daripada keluar waktu, maka lebih bagus kita tidak menghadap kiblat. Karena disebutkan bahwasanya di antara syarat sahnya salat yang paling kuat di antara syarat sahnya salat adalah waktu. Karena apa? Menghadap kiblat ya boleh, kalau tidak mampu. Kalau waktu demikian, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu adalah wajib bagi orang mukmin, kitaban ya kewajiban, mawquta yang waktunya telah ditentukan. Oleh karenanya ya, ini persoalannya di antara dua masalah. Kalau kita menghadap kiblat ya, kita keluar waktu ya. Tapi kalau kita tidak menghadap kiblat, kita harus menghadap kiblat, kita akan keluar waktu. Padahal sama-sama syarat-syarat, yaitu masuk waktu dan menghadap kiblat. Maka di antara dua syarat sahnya salat ini ya, kita lihat yang mana lebih muakkad. Lebih muakkad, yang lebih muakkad adalah harus masuk waktu. Oleh karenanya, tidak apa-apa kita salat di atas pesawat ya, kita menjama atau tidak kita menjama atau kita mengkasar saja ya, meskipun tidak menghadap kiblat, daripada keluar waktu ya, daripada keluar waktu. Jadi ini diantara dua syarat sah salat yang bertabrakan, yang harus kita pilih salah satunya. Maka kita pilih masuk waktu meskipun tidak menghadap kiblat. Jadi inilah yang menjadi pembahasan kita yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan menghadap kiblat. Ya, untuk selanjutnya ya, kita nanti akan adakan tanya jawab atau perkara-perkara yang masih belum jelas yang kita akan bahas dalam sesi selanjutnya. Jadi saya ulangi bahwasanya syarat menghadap kiblat itu adalah merupakan syarat sahnya salat, dan merupakan hukum taklifi adalah wajib, hukum wada'i adalah syarat. Oleh karenanya ini adalah ya perkara yang seharusnya kita perhatikan ya, seharusnya kita memperhatikannya. Meskipun demikian, ada beberapa keadaan yang boleh kita menghadap kiblat karena ada usul-usul syar'i. Di antaranya karena tidak mampu, yang kedua karena dalam keadaan perang atau takut, yang ketiga ketika dalam keadaan kita ketika dalam keadaan salat sunnah ya, nafilah dalam keadaan safar. Ya, kemudian ya tidak lazim juga bagi kita harus untuk menghadap kiblat sesuai dengan Ainul Ka'bahnya. Ya, karena dijelaskan oleh Nabi yang namanya kiblat itu adalah arah. Bainal masyriqi wal maghribi atau bainal simali au junub, maka itulah kiblat. Kalau kiblatnya kita di barat, ke arah barat, maka ya arah antara ya setiap arah atau jarak antara selatan dan timur, selatan dan utara itu adalah kiblat. Ya, meskipun kita condong atau miring sedikit dari arah Ainul Ka'bahnya, maka tidak mengapa. Yang penting kita salat menghadap ke arahnya. Ya, demikian juga ya, kalau kiblatnya di suatu negara utara atau selatan, maka jarak atau arah antara barat dan timur itu adalah kiblatnya. Jadi tasaddudu ya, melasimkan harus menghadap kepada Ainul Ka'bahnya, ini adalah sesuatu perkara yang tidak lazim. Meskipun kalau kita tahu dan berusaha ya untuk menghadap kiblat, maka itu lebih bagus. Tetapi kalau condong sedikit ya, kata para ulama, tidak mengapa. La yadurru inhirafu syai'in anil kiblah, tidak mengapa ya condong sedikit dari arah kiblat. Walalam bisawab. Inilah yang menjadi pembahasan kita tentang syarat sahnya salat. Insyaallah pada pertemuan depan nanti kita akan masih menyelesaikan satu syarat sahnya salat, yaitu an-niyah. Ya, an-niyah. Ya, demikianlah. Dan mungkin ada di antara para pendengar yang akan ditanyakan masalah ini atau masalah-masalah yang lain. Silakan. Ya, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah. Pembahasan lanjutan dari kajian kitab Radul Murbi masih dari pembahasan syurutis sholat atau syarat sahnya sholat, dan pembahasan kita kali ini tentang istiqbalul kiblat atau menghadap kiblat. Kita membuka sisi tanya jawab bagi Anda para pendengar rahimakumullah. Silakan menghubungi kami di 0822-92-986295 atau juga dapat menuliskannya di kolom komentar yang ada di fanpage kami. Baik, kita angkat terlebih dahulu pertanyaan dari pendengar kita dari 0813-9207 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam. Bagaimana dengan kondisi seorang yang dia berada di pesawat dan dia tidak bisa menghadap kiblat karena di pesawat itu tidak ada tempat untuk sholat, sementara saat itu sholatnya tidak bisa ditunda seperti sholat subuh? Mohon penjelasannya. Ya, kalau seandainya sholatnya diperkirakan sampai di tempat sudah keluar waktu, ya, maka apa yang dilakukan? Karena ada dua syarat sah sholat yang dipenuhi, yang mesti dipenuhi. Ya, yang bertabrakan. Kalau dia harus menghadap kiblat, harus keluar waktunya dari salat nanti sampai di tempat. Kalau dia salat pada waktunya, tidak keluar waktu, ya dia salat mungkin tidak menghadap kiblat. Maka apa dilakukannya? Ketika tidak bisa dijama dan akan keluar waktu, maka tidak mengapa kita salat tidak menghadap kiblat daripada nanti kita salat keluar waktunya. Oleh karena tadi sesuai dengan pertanyaan, kalau salat subuh diperkirakan nanti sudah sampai di tempat, sudah terbit matahari, sudah selesai salat subuh, maka dalam keadaan demikian kita salat ya menghadap kita salat subuh pada waktunya meskipun kita dalam keadaan tidak menghadap kiblat, meskipun dalam keadaan kita dalam keadaan tidak berdiri, duduk seperti di atas pesawat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban maqtuta. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, salat ya adalah kewajiban bagi orang mukmin yang waktunya telah ditentukan. Oleh karenanya keluar waktu itu atau masuk waktu itu adalah merupakan syarat sah yang muakkad, lebih muakkad daripada menghadap kiblat. Maka kita utamakan yang lebih muakkad daripada yang kurang muakkad, meskipun sama-sama syarat sah salat. Ya, demikian. Ya. Barakallahu fiik Ustaz. Kita angkat pertanyaan berikutnya dari 0821893 dan seterusnya. Pertanyaannya di luar tema Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya bertanya tentang kondisi seseorang yang apabila dia sakit dan itu terjadinya di bulan Ramadan, tapi ketika di luar bulan Ramadan dia itu sehat. Namun ketika lagi dia hendak melaksanakan puasa untuk membayar puasa Ramadannya, dia jatuh sakit lagi. Apakah orang seperti ini harus juga tetap membayar puasanya atau dia cukup memberikan makan fakir miskin? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau seandainya sakitnya di luar bulan Ramadan, dia akan mengganti sakitnya. Kemudian dia sakit mengganti puasanya. Dia ketika akan mengganti dia sakit lagi. Maka kita lihat sakitnya, kalau sakitnya ini masih diharapkan dia untuk sembuh, maka tunggu sembuhnya. Kemudian dia mengqada puasanya. Karena disebutkan fa in kuntum marin aw asafarin fa iddatun min ayyamil akhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau dia sakit atau dia safar, maka dia hitung hari-harinya, kemudian dia mengganti hari-hari ketika dia tidak berpuasa ketika itu. Jadi tunggu sakitnya. Kalau sakitnya masih diharapkan, ya jangan terburu-buru dia membayar fidyah. Namun kalau sakitnya sudah tidak diharapkan kesembuhannya atau sakit menahun, maka tidak mengapa dia membayar fidya untuk mengqada atau mengganti daripada puasa yang dia tidak laksanakannya disebabkan karena ada usur syar'i. Ya Allah alam bisawab. Jadi tinggal dilihat sakitnya. Ya. Kalau sakitnya memang selalu sakit dan tidak diharapkan kesembuhannya lagi, maka boleh baginya untuk dia membayar fidya. Kalau tidak, sakitnya masih diharapkan kesembuhannya, maka tunggu dia sampai dia dalam keadaan sehat, dia baru mengganti mengqada puasanya. Allah alam. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Kita angkat pertanyaan terakhir kali dari pertanyaan dari inbox di Facebook Radio Roja Kendari yang masuk beberapa hari yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, tentang tentang masalah puasanya seorang puasanya seseorang yang dahulu dia tidak pernah puasa karena memang dia tidak kenal agama, dia muslim tapi tidak peduli dengan agamanya selama lebih kurang hampir dari SMP hingga SMA dan masih kuliah juga dia banyak meninggalkan puasa. Apakah puasa ini harus dia ganti saat-saat ini dia sudah bertobat dan ingin mendapatkan kebaikan tersebut? Mohon diberikan petunjuk terhadap orang seperti ini karena dia ingin sekali bertobat dengan tobat yang sesungguhnya. Jazakallahu khairan. Ya, seseorang yang dulu ketika dia sudah mukallaf, dewasa balik, dia tidak perlu berpuasa, mungkin karena jahil dia, ya dia tidak menganggap adalah wajib, atau mungkin karena dia meremehkan masalah ini. Maka orang yang demikian ini ya tidak wajib mengqada, tidak perlu dia, tidak lazim dia mengqada mengganti puasanya yang ditinggalkannya. Hanya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatannya dulu yang dia meremehkan dalam masalah-masalah kewajiban. Ya, karena dia sudah bertobat dari perkara ya dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya, maka ya disebutkan dalam hadis Nabi, at-taubatu tuhdimu ma kana qablahu. Tobatnya seseorang itu akan menghapuskan sesuatu dosa-dosa yang telah lalu. Jadi dia cukup bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang demikian, dia itu bulan Ramadan dia sengaja tidak mau puasa hari ketiga. Hari pertama, hari kedua dia berpuasa. Hari ketiga dia sengaja tidak mau berpuasa. Tidak ada uzurnya. Dia memang tidak mau berpuasa sengaja. Maka apakah dia harus mengganti puasanya ketika dia telah selesai Ramadan? Maka sebagian ulama mengatakan tidak perlu dia mengganti. Dia hanya bertobat kepada Allah SWT. Beda karena kalau dia sakit atau karena ada uzur tidak berpuasa. Karena disebutkan fa in kana maridun aw safar. Kalau dia sakit atau dia uzur, sakit atau dia safar, maka boleh dia mengganti hari lain. Tetapi kalau dia sengaja, ya sengaja tidak mau puasa di bulan Ramadan, maka dia berdosa dengan dosa yang besar. Ya, bagaimana caranya? Tidak perlu dia mengqada. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sama dengan orang yang demikian tadi, dia bertobat dari dosa-dosa yang lalu, dia beberapa tahun yang lalu dia meninggalkan puasa, meremehkan, kemudian dia ingin bertobat, maka tidak perlu dia menggantinya. Dia hanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia perbanyak dengan melakukan puasa-puasa sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangannya yang lalu. Jadi at-taubatu tuhdimu ma kana qablahu. Yang penting dia bertobat betul. Kata Nabi, tobat itu akan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Sama dengan orang yang baru masuk Islam. Ya, karena dalam satu satu pandangan fikih bahwasanya hukum-hukum taklifi seperti salat, puasa itu khitubnya kepada muslim dan non-muslim. Maka orang non-muslim ketika tidak puasa juga, tidak salat, nanti akan ditanyakan juga. Maksudnya sebagai beban baginya, ditanyakan baginya. Oleh karenanya, orang yang baru masuk Islam tidak diwajibkan dia untuk berpuasa dari tahun-tahun yang sebelumnya dia meninggalkannya karena dia belum masuk Islam. Karena ya al-islamu tuhdimu ma kana qablahu. Orang yang masuk Islam itu akan menghapuskan segala dosa-dosa yang telah lalu. Demikian juga orang yang bertobat ya, meninggalkan puasa tahun-tahun lalu, maka baginya dia meninggalkan dengan sengaja, maka baginya dia bertobat kepada Allah SWT, tidak perlu mengganti, hanya dia memperbanyak dengan puasa-puasa sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangannya dari tahun-tahun yang lalu yang dia meremehkan atau meninggalkan puasa wajibnya. Demikianlah, wallahualam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, sallallahu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira kepada Ustaz Romli bin Haya LC Hafizahullah, lanjutan pembahasan dari kajian kitab Radul Murbi Syarah Zadul Mustaghni, dan juga kepada Anda para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan dan yang juga menyaksikan dan mendengar siaran kami baik di frekuensi 95.1 FM ataupun di live Facebook Radio Roja Kendari. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semoga kita akan kembali bertemu pekan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.